bersama dalam diam. Seakan mengerti cinta bagai irama dan laguku kicau burung seiring dan sekata hanya dalam lagu. Kita sering bersama suka duka, kita masih tetap bersama dalam riang mewarnakan kasih. Seiring dan sekata